dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Mungkin di sana ada sebagian golongan yang berpendapat atau menganggapi bahawa ilmu itu boleh dapati dengan tanpa belajar, maka itu kita tidak ada cerita dengan mereka lah. Jadi mereka rasa mereka kalau dah bersih hati mereka boleh dapat ilmu, ataupun mereka katakan kalau kita bertakwa kepada Allah SWT, kita takut kepada Allah SWT, boleh dapat ilmu. Berdalilkan pula dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah kan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah mengajarkan kamu. Jadi maka mereka pun mengatakan tak perlu belajar untuk mendapatkan ilmu, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau demikian kita katakan, kalau demikian itu adalah fahaman siapa sebenarnya? Adakah fahaman akal-akal mereka yang kecil ataupun yang besar? Ataupun itu juga adalah fahaman-fahaman daripada orang yang sepatutnya kita ambil fahaman dalam agama kita ni daripada mereka, iaitu para sahabat. Adakah para sahabat berfahaman demikian? Mereka duduk tak pergi belajar, tak duduk di dalam kuliah-kuliah. Sahabat-sahabat yang berilmu, mereka duduk di masjid saja, mereka berzikir, mereka bertakwa kepada Allah SWT dan mereka mendapat ilmu, atau bagaimana? Adakah generasi tersebut berfahaman sebagaimana mereka faham? Zikir banyak-banyak sampai bersih hati, lepas tu dapat ilmu direct. Dia katakan tidak. Sahabat-sahabat mendapat ilmu bagaimana? Mereka duduk bersama Nabi SAW, belajar daripada Nabi SAW. Al-Quran itu sendiri ditalaki daripada mulut Nabi SAW. Dan sebagaimana kita faham atau kita tahu akan sejarah atau bagaimana mereka mempelajari ilmu, berkata seorang tabi'in, lupa saya nama dia, dia berkata, sahabat berkata, kami apabila seseorang itu telah menghafal atau mempelajari surah Baqarah, maka ia amat alim ataupun amat kami takjubkan ataupun kami hormati. Baru pelajari surah Baqarah saja ataupun telah hafal surah Baqarah, bukan semuanya. Kerana pada zaman itu mereka sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain bahawa mereka itu tidaklah melalui 10 ayat Al-Quran, melainkan mereka tahu akan isinya, maknanya, dan macam mana nak beramal dengan 10 ayat ini. Itu makan masa yang lama. Lepas tu barulah mereka pindah kepada ayat yang seterusnya, 10 ayat yang seterusnya. Itu cara sahabat belajar. Jadi bukanlah dengan yang sebagaimana yang dakwakan itu kita belajar dengan tanpa pelajari ataupun dengan tanpa belajar, dengan tanpa proses pelajaran. Mungkin ada juga mereka berdalilkan bahawa tak perlu belajar ni, kita boleh dapat daripada Allah SWT dengan ayat yang kita ataupun dalam cerita atau kisah di dalam Al-Quran, iaitu kisah Nabi Musa dengan Khidir ataupun Nabi Khidir, di mana Nabi Musa AS satu hari di dalam sebab nuzulnya ayat ini, dia berkata bahawa aku tidak tahu ada orang lebih alim daripada aku lah. Dia kurang cakap macam itu. Maka Allah SWT pun memarahi Nabi Musa, mengatakan sebenarnya ada lagi satu orang di dalam dunia ni lebih alim daripada kamu. Maka Nabi Musa tanya siapa dia. Nabi Musa diberitahu bahawa ia adalah Khidir. Maka kamu hendaklah berjalan dan bawa ikan. Dan apabila kamu sampai di tempat Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua laut, sama ada sungai dengan laut ke, atau sungai dengan sungai, ataupun laut dengan laut, Allahu a'lam, maka di situlah kamu akan jumpa dia. Ikan kamu tu akan jatuh dan dia akan jalan ke laut tersebut dan berenang sendirinya. Dia hidup balik ya. Kalau demikian, maka kamu goskan sedikit, maka kamu akan jumpa orang yang lebih alim daripada kamu. Jadi Nabi Musa pun AS pun pergilah bersafar, jalan jauh, jauh sekali, sampaikan rasa penat. Maka dia pun berkata kepada khadamnya, Nabi Musa pergi dengan khadamnya, maka hendaklah kita rehat kejap ni kerana kita dah jauh sangat jalan. Kita boleh bayangkan amat jauh sekali. Marilah kita berehat. Jadi apabila mereka berehat, rupanya dah sampai di tempat pertemuan dua air tersebut atau dua laut. Kemudian apabila mereka sampai di sini, nak buka, nak makan ikan tersebut, mereka dapati dah tak ada ikan tu. Barulah khadam tu ceritakan kepada Nabi Musa, oh rupa-rupanya ikan tadi baru nak buka dia dah lompat dan dia pergi seberang. Dia pergi menuju ke air dan dah selamat lah. Dan saya terlupa nak beritahu pada tuan, wahai Nabi Musa, kerana aku telah dilupakan oleh syaitan. Jadi kata Nabi Musa, zalika ma kunna nabghi. Itulah yang kami cari-cari ini, iaitu apabila telah sampai satu tempat dan jika kau akan jalan sendiri, itulah yang Allah SWT telah beritahukan bahawa akan jumpa orang tersebut. Fartadda ala atarihi ma qasasa. Maka mereka pun berundur di jejak langkah mereka itu, qasasa, ini perjalanan. Dan mereka berjumpa fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka mereka pun berjumpa dengan seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Ini Allah yang ceritakan. Atainahu rahmatan min indina. Kami telah memberinya rahmat daripada sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami telah mempelajari, telah mengajarinya daripada sisi kami sebuah ilmu. Jadi Nabi Musa pun kata kepada dia, boleh tak aku belajar dengan kau apa yang Allah telah berikan ilmu padamu? Maka kata dia, sebenarnya kau tidak akan sabar kalau nak belajar dengan aku. Dan seterusnya ceritanya. Jadi akhirnya kita dapati bahawa Nabi Musa belajar dengan orang yang lebih alim. Tetapi yang mereka nak cakapkan tu adalah tentang ayat tadi, bahawa Allah SWT khabarkan kepada kita bahawa orang tadi, iaitu Khidir tu, bagi namanya di dalam hadis, Allah SWT telah berikan dia ilmu yang laduni. Tapi tak ladunilah dalam situ, cuma dan kami telah mengajarinya sebuah ilmu daripada laduna, daripada sisi kami. Jadi mereka pun buat satu term, istilah bahawa itulah ilmu laduni. Bahawa Nabi Khidir ni tak belajar dengan siapa-siapa, tapi dapat apa? Dapat ilmu direct daripada Allah SWT. Jadi mereka katakan tak payah belajar, tak payah belajar pun boleh dapat ilmu. Dan ada pula sampai begitu mereka mengatakan, apa yang ada kat sini ni semua bukan ilmu, apa yang awak pegang ni semua bukan ilmu, boleh buang, kata dia. Sebenarnya ilmu tu cahaya. Dan dia berkata pula, ilmu tu datang daripada Allah SWT. Yang ada ni semua maklumat sahaja. Orang Islam ke orang bukan Islam pun boleh pelajari. Dia katakan ini bukan ilmu. Tapi kalau kita tanyakan dia apa tu ilmu, cahaya, macam mana cahaya pula boleh jadi ilmu? Kita kalau tanya dia lah. Sebenarnya kita kalau nak definasikan ilmu ni, kita tak boleh definasikan. Ulama' kalam, ahli kalam, dia nak terangkan tu ilmu je berpanjang-panjang sampaikan apa ni, pembahasannya. Apa tu ilmu? Jadi kalau kita cakap ilmu tu semua sama, masalah. Kerana ilmu tu datang daripada Allah SWT. Ilmu sihir pun ilmu. Ilmu judi tipu orang pun ilmu. Adakah itu ilmu yang kita katakan, kita katakan ilmu yang dimaksudkan oleh syarak? Jadi kita katakan, sebab tu Ibnu Hajar di dalam Kitabul Ilm, di dalam Sahih Bukhari, dalam dia mensyarahkan, tak payah nak, waktu dia nak terangkan ilmu tu tak payah nak definisikan, semua orang tahu apa tu ilmu. Semua orang tahu kan apa tu ilmu. Jadi benda kalau dah jelas sangat, kita tak payah nak definisikan. Jadi ilmu tu jelas. Apa yang ada kat dalam sini, ilmu lah. Wasilah kepada ilmu, ia adalah ilmu juga. Percakapan, khutbah dan sebagainya, itu juga adalah sebuah ilmu. Kata-kata bijaksana semua adalah ilmu. Semuanya mutlak adalah ilmu. Ilmu max adalah ilmu. Semuanya ilmu. Awak nak katakan itu bukan ilmu, macam mana awak dapat ilmu dengan tanpa perkara ini? Jadi itulah kita katakan bahawa hendaklah kita pelajari ilmu dengan caranya, iaitu dengan belajar. Konsep belajar, membaca dan sebagainya, itu adalah ilmu. Dan kita ada lagi satu perkara untuk mengukuhkan ilmu. Pelajari satu hal, nak mengukuhkan ilmu satu hal. Kalau kita tanya diri kita sendiri, apakah yang kita pelajari pada hampir setahun ni? Berbanyak yang kita ingat. Kalau ditanya habis kalau ada exam, macam mana? Lepas ke tak lepas? Jadi sebenarnya ulama dahulu, walaupun zahirnya tidak ada peperiksaan, tetapi mereka lebih pandai dan lebih kuat ilmu mereka, lebih mantap ilmu mereka daripada kita sendiri ataupun ulama-ulama zaman kita. Sebabnya mereka punya periksa tiap-tiap hari. Periksa mereka tiap-tiap hari, tak tunggu sampai satu semester ataupun hujung tahun atau satu term, tak ada, tak payah tunggu. Setiap malam mereka periksa. Sebab tu Imam Nawawi, dia mempunyai mata pelajaran yang amat banyak sekali dalam satu hari. 12 mata pelajaran. 12 mata pelajaran dengan 12 orang syekh, 12 guru. Dan di dalam lebih kurang 12 tempat juga, 12 tempat yang berlainan, bukan satu tempat. Daripada satu masjid ni, dia belajar fikir misalnya, lepas tu dia akan pergi ke sana belajar hadis, lepas tu tafsir, lepas tu mustalah, lepas tu gini, 12 mata pelajaran. Sebab tu zaman dahulu, orang-orang awam, orang-orang kampung mengatakan, orang yang paling gila sekali adalah pelajar agama ni. Mereka lepas satu tempat, mereka lari satu tempat. Lepas tu satu ke tempat, satu tempat. Ramai-ramai, berbundung-bundung, ribu-ribu lari macam itu. Tengok pun apa ni, apa orang buat ni, dari satu tempat, satu tempat. Dan mereka, kata Imam Nawawi, aku belajar 12 mata pelajaran dengan 12 orang syekh dan berbeza-beza tempat, dan aku setiap malam aku ulang kaji 12-12 mata pelajaran tu sampai aku tahu apa yang ada, yang sepatutnya diketahui, apa yang sepatutnya dihafal. Dia hafal semuanya 12 mata pelajaran, kata Imam Nawawi ni. Kalau kita katakan, sebab tu kata Syekh Salim Munajjid diceritakan tentang ulama-ulama dahulu, Imam Nawawi, kita taruhlah satu mata pelajaran tu mengambil masa dalam satu jam. Satu jam untuk satu mata pelajaran, satu madang, satu pelajaran, satu jam. Jadi dia pelajar dalam masa dalam 12 jam. Dia 12 jam belajar je. Dia tolak solat, tolak apa semuanya kan, 12 jam. Kalaulah dia ambil masa untuk ulang kaji tu, kalau nak ulang kaji betul-betul, setengah jam cukup ke? Betul-betul. Lebih kurang dalam satu jam juga kan? Ataupun kurang ataupun kadang-kadangnya lebih. Jadi kita katakan, kata mereka yang meneliti kata-kata Imam Nawawi, seolah Imam Nawawi nak cakap kan, dia tak tidur. Habis saja dia balik rumah, sempat makan ke tidak, Allah Alam. Mereka ulang kaji setiap mata pelajaran satu persatu, setiap malam macam itu, berterusan. Banyak ilmu dia dapat. Sebab tu mereka hafal kitab-kitab yang besar-besar, hafal, faham dan sebagainya. Ada catatan kecil-kecil mereka tulis kat tepi-tepi dan sebagainya. Tak tahu mereka tanya lagi. Jadi macam gitu mereka belajar. Sebab tu mereka mantap, teksa mereka tiap-tiap hari. Itu kita tak kira dengan bagaimana yang apa ni, saya lihat di tempat-tempat pondok di Saudi Arabia juga, ulama-ulama syekh-syekh besar seperti Syekh Uthaymin, kalau mereka duduk, mereka tanya dulu minggu lepas punya ataupun pelajaran yang lepas punya, apa mata pelajaran, dia akan tanya definisi ini apa, ini hadis apa, ini apa makna dia dan sebagainya, berjalan gitu. Jadi sentiasa pelajar-pelajar tu harus bersedia lah sebelum ditanya kan, sebelum ditanya. Jadi demikian, itu zaman sekarang. Kalau zaman dahulu mungkin ada juga yang demikian. Okey, repeat balik hadis yang kita belajar tu, repeat balik 7 jam juga. Ada yang pandai boleh hafal 7 jam juga. Jadi maksudnya mereka belajar dan ilmu mereka kuat kerana pengukuhan. Tapi kalau awak duduk saja di rumah, duduk saja di masjid, nak tunggu ilmu apa, Allah tak tahu ilmu apa yang datang katnya tu. Duduk, tenung-tenung ataupun tak tahu apa ilmu yang dapat lah. Jadi sebenarnya bagaimana kita nak jawab tentang kata-kata mereka bahawa itu adalah ilmu laduni. Nabi Khidir dapat ilmu direct daripada Allah SWT yang mengalahkan ilmu Nabi Musa. Nabi Musa tak tahu ilmu tersebut. Jadi kita lihat akan cerita, kita keluar sikit apa lihat akan apa cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni. Ada orang kata Khidir ni bukan Nabi, ada kata dia cuma laki-laki yang soleh, ada kata dia Nabi. Nanti kita akan bincangkan tentang khilaf ni lah. Sebenarnya apabila Nabi Musa datang jumpa Nabi Khidir, lepas tu mereka buat perjanjian sebelum mereka belajar. Dah datang jauh-jauh, bukannya nak kasih semuanya. Mana ada orang lain, tak ada pelajar lain, tak ada student lain pun. Kata Khidir ni, yang pandai, yang alim ni, dia kata kepada Nabi Musa dengan syarat, apa saja yang kita pelajari ni, kita punya waktu kita belajar ni, jangan kau tanya apa-apa. Ini lagi satu jangan kau tanya apa-apa sehinggalah aku ceritakan. Jadi nak belajar, diam, jangan tanya apa-apa. Jadi mereka pun berjalan, dua orang ni berjalan. Apabila mereka sampai ke tepi pantai, mereka dapati perahu-perahu. Jadi Nabi Khidir nampak perahu-perahu ni, apa dia buat? Dia lubangkan, dia rosakkan, sampaikan tak boleh apa ni, dibawa, digunakan dia di laut. Dia rosakkan semua, baru-baru cantik-cantik dia rosakkan. Nabi Musa tengok, apa ni, rosakkan perahu orang . Jadi kata dia, kan dah kata tadi, jangan tanya. Oh, minta maaf. Minta maaf, aku tak akan tanya. Okey. Jadi teruskan lagi, kali ini dia jumpa seorang budak laki-laki. Budak cantik, laki-laki, dia nampak tengah main ke tengah apa lah. Khidir ni datang terus je, dia bunuh 7 jam juga. Hidup-hidup dia bunuh. Terperanjat Nabi Musa, kerana dalam syariat Nabi Musa, dalam syariat semua Nabi, membunuh satu jenayah amat besar. Orang yang bunuh kena bunuh. Orang yang bunuh kena bunuh. Jadi Nabi Musa tak tertahan, tertanya, kenapa kau bunuh? Laqad ji'ta, laqad ji'ta syai'an nukra, kau telah datang dengan perkara yang mungkar, yang besar. Dia marah kepada guru dia. Jadi kalau kita lihat, Nabi Musa tetap marah, tetap tanya, bukankah aku telah katakan kepada kau, kamu jangan, kamu, kau tidak akan sabar. Jadi katalah, okeylah, kalau tanya lagi lepas ni, kan, kita mufarakah lah. Kita tak kerja lagi dengan awak lah. Jadi kita jalan lagi, jalan, sampai ke sebuah kampung, qaryah, sebuah kampung. Dan mereka semua tak ada makanan. Dan minta makanan, kampung ni pula kampung yang amat pelukik, kampung yang kasar, yang keras, yang tak ada kertesi. Patutnya orang datang daripada luar, dia ikram, yang ni dia muliakan, berikan makanan, masukkan rumah dia, berikan tempat tinggal dan sebagainya, hajat-hajat dia diberikan. Tapi tak, dia buat tak tahu saja. Semua tak kasih makan dan sebagainya. Kemudian mereka tengah berjalan tu, mereka dapati ada sebuah rumah, temboknya lagi sikit nak jatuh. Tembok lagi sikit nak jatuh dekat kampung tu. Jadi Nabi Khidir buat apa? Dia pun mulalah betulkan tembok tersebut. Usaha kontrak kerja kena penat seorang aja. Dia buat. Tapi Musa cakap, dah buat ni semua dah siap, kenapa tak apa ni minta upah pada orang-orang kampung ni? Dah suap payah kita buatkan dia punya. Maknanya dia sebenarnya, kenapa kau buat ni? Maknanya dia nak tanya juga. Tapi sekali ni dia nak cuba juga alas lah. Alas supaya tak nampak macam dia tanya. Tapi sebenarnya dia dah tanya. Jadi kata Khidir tu, hadza firaqu baini wa bainik, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Ta'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Takkan aku beritahu pada kamu apakah ta'wil, apakah sebab aku lakukan yang tadi yang kau tak tahan, tak sabar untuk apa ni, untuk tahan sampai kan kamu telah bertanya. Kemudian dia ceritakan satu-satu, 1, 2, 3 ada cerita 3 kisah tu. Susah juga nak hafal ayat ni sebab dia macam sama je kan. Jadi kemudian kita dapati bahawa semua perkara-perkara tersebut merosakkan perahu-perahu dan juga membunuh seorang lelaki, budak lelaki-lelaki, dan juga meninggi ataupun mencantikkan, menegakkan balik tembok yang ingin jatuh, semuanya telah diberitahu oleh Nabi Khidir sebabnya kenapa. Semua tahu kan kenapa? Okay, kita belakang buat faedah tafsir sikit lah. Okay, sebenarnya yang pertama sekali, iaitu kenapa dia rosakkan perahu tersebut, sebabnya adalah di belakang mereka, mereka hidup di sebuah kerajaan di mana rajanya raja yang zalim. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Raja ni kalau datang dekat kampung nelayan ni, dia akan ambil semua perahu-perahu. Yang boleh pakai dia ambil lah. Jadi bila kita lubangkan tu, kata Nabi Khidir, dia tak berguna, jadi dia tak akan ambil. Dia tak akan ambil. Jadi sebenarnya ini adalah tu kebaikan bagi mereka sendiri. Walaupun pada permulaan, pada zahirnya ada satu kerosakan, tapi sebenarnya tu kebaikan. Sebab lepas tu tak diambil, mereka masih boleh perbaiki dan mereka masih boleh pakai. Kalau diambil lagi susah. Itu pertama jawapannya. Yang kedua, tentang kenapa aku bunuh budak lelaki-lelaki tersebut yang tak berdosa. Jadi kata Khidir bahawa aku bunuh dia sebab dia akan membesar menjadi seorang yang tughyanan, seorang yang angkuh, yang melampaui batas lah, melampaui batas. Dan dia akan mengusahakan sampai mungkin mengakibatkan kekufuran kedua ibu bapanya. Jadi aku bunuh dia awal-awal lagi. Satu. Yang kedua Yang ketiga sekali, sebabnya aku mengangkat ataupun membetulkan tembok tadi yang nak jatuh, sebabnya Di bawah rumah tersebut tu ada harta untuk dua orang miskin, dua orang anak yatim yang miskin. Dan dua orang anak yatim yang miskin ni mempunyai seorang bapa, wa kana abuhuma salihan. Dan dua orang anak yatim punya bapa yang salih. Jadi aku buat demikian supaya apabila dia balik gelap, maka dia dapat mengambil harta. Kalau dah tertimbun macam dia nak ambil. Dah tertimbun dengan rumah apa semuanya, dia akan tinggalkan tempat tersebut. Harta yang ada yang ditinggalkan untuk mereka berdua, mereka tak dapat. Lepas tu kata dia pada akhir sekali apa? Wa ma fa'altuhu an amri. Dan tidaklah aku melakukan semuanya kerana aku sendiri, maknanya daripada atas urusanku, atas ijtihad aku. Wa ma fa'altuhu an amri. Jadi menunjukkan bahawa itu semua bukan dia yang lakukan, tapi dia dapat ilmu daripada Allah SWT untuk membuat demikian. Jadi kita jawab kepada orang mengatakan bahawa ini adalah ilmu laduni. Pertama sekali mereka katakan Khidir ni bukan Nabi, dia adalah wali. Dia adalah wali. Jadi mereka katakan dia wali. Jadi wali lagi teror daripada Nabi. Sebab wali ni hajar Nabi Musa AS. Nabi Musa ni adalah salah seorang daripada lima orang Nabi yang besar, ulul azmi minar rusul, Nabi Musa AS. Jadi kata dia wali orang biasa, sebab Allah SWT pun tak sebutkan dia Nabi. Jadi dia adalah wali, dia dapat ilmu. Jadi kita pun kalau nak jadi macam gitu, kita bolehlah dengan syarat kita cuba dapatkan ilmu laduni ni, ilmu yang direct daripada Allah SWT dengan bertakwa, dengan zikir dan sebagainya, dengan amalan-amalan yang akan diajar oleh guru tarekat mereka dan sebagainya. Jadi kita jawab, dan kemudian mereka katakan bahawa apa yang dilakukan oleh wali ni, iaitu Khidir ni, semuanya nampak di depan pada zahirnya semuanya salah daripada syariat. Betul tak? Salah daripada syariat. Rosakkan perahu salah, rosak apa atau benda pun salah besar. Lepas tu membunuh lagi besar. Lepas tu menegakkan, menolong orang satu kampung yang zalim ni pun kira katakan tak masuk di akal. Jadi nampaknya semua lakukan zahirnya salah, tapi sebenarnya di sana ada ilmu batin. Ada ilmu yang batin yang didapati daripada Allah SWT kerana hati dah bersih dan sebagainya. Maka apa yang nampak salah oleh orang biasa ni, oleh orang yang tak biasa, itulah yang betul. Jadi demikian mereka mengatakan. Jadi kita jawab kepada mereka bahawa sebenarnya Nabi Khidir ni adalah Nabi, bukan wali. Dalilnya dari pertama sekali Allah SWT mengatakan fawajada abdan, mereka berdua iaitu Nabi Musa dengan hambanya, khadamnya, menjumpai seorang hamba daripada hamba-hamba kami yang telah kami memberikan dia apa? Rahmatan min indina, memberi rahmat daripada sisi kami. Wa alamnahu min laduna ilma, dan kami telah mengajarinya ilmu. Jadi kata-kata Allah SWT bahawa dia, Allah SWT memberikan rahmat. Rahmat di dalam Al-Quran, rahmat dalam Al-Quran kalau berikan pada seorang hamba, boleh ditafsirkan dengan apa? Wahyu. Boleh tafsirkan dengan wahyu. Dan ada contoh-contoh dia, dalil-dalil dia daripada Al-Quran. Ini saya tak ingat apa dia punya dalil daripada Al-Quran. Tapi kalau kita lihat dengan cerita Nabi-Nabi lain, Allah SWT memberikan Nabi-Nabi ini rahmat. Dan rahmat maksudnya adalah wahyu. Jadi kita boleh tafsirkan dengan wahyu. Kemudian pada akhir sekali Khidir yang telah melakukan perkara-perkara yang ajaib ni, dia mengatakan tidaklah aku lakukan daripada apa? Daripada urusanku. Bermakna dia telah mendapat perintah daripada ataupun ajaran daripada Allah SWT, iaitu wahyu. Dan orang yang mendapat wahyu, Nabi ke bukan Nabi? Nabi saja yang boleh dapat wahyu. Jadi dia adalah juga Nabi. Cuma dia ada syariat dia sendiri. Dia ada syariat dia sendiri. Kemudian tentang jawapan bahawa kalau kita belajar dengan seseorang, kita jangan tanya-tanya. Sebab Nabi Musa tanya-tanya, sebab tu tak dapat ilmu. Dia bukan itu yang nak dimaksudkan daripada cerita ni. Kita yang saya bukan yang dimaksudkan adalah ini. Yang nak dimaksudkan adalah bukan jangan tanya langsung, tetapi bersabar dalam menuntut ilmu. Jangan gopoh-gapah nak tanyakan sesuatu masalah, sesuatu ilmu, jika belum waktunya lagi. Kerana kemungkinan besar dia akan diberikan, tapi secara peringkat-peringkat. Tak semuanya hari ini. Mungkin akan diberitahu pada akan sesi-sesi akan datang. Jadi sabar dahulu. Bukan tak tanya langsung. Buktinya Nabi Musa AS bertanya. Dan bila dia bertanya, sebenarnya dia telah melakukan yang benar dalam syariat Nabi Musa. Dan syariat lah. Ya, ini perkara yang mungkar, tak boleh dia diam. Bermakna kalau kita belajar dengan seorang syekh, wali ke siapa ke dia, kiai dan sebagainya, kalau dia lakukan satu perkara yang salah dalam syariat yang kita tahu salah, kita tanya, kita question dia, kenapa kau buat ni? Itu hak kita untuk mengetahui. Ini bukan pertanyaan yang tak sabar, bukan pertanyaan yang tidak beradab. Tapi inilah pertanyaan yang wajib kita tanya. Kalau dia tak dapat memberikan jawapan yang munasabah, maka kita katakan apa? Salah, tetap salah. Ataupun kita tanya pada ustaz lain, macam mana perbuatan ni? Salah, hukum dalil Quran kata semua tak boleh, tapi dia buat juga. Lepas tu dia kata, jangan tanya, kau mesti belajar lagi. Eh, tak boleh lah. Kita tinggalkan dia sudah. Macam mana pun dia punya apa tu nama dia apa ni popular dan sebagainya, mempunyai pengikut dan sebagainya, kita terpaksa tinggalkan kerana dia telah melanggar syariat. Semua ulama cakap macam itu walaupun kita sedang dalam pelajaran, dalam belajar. Sebab Nabi Musa bertanya, 3 kali Nabi Musa bertanya dan itu tanya-tanya semua adalah betul dan wajar, sebab itu memang betul dalam syariat, semuanya tak boleh dilakukan salah. Jadi kita katakan bahawa mestilah ataupun Nabi Khidir, Khidir itu adalah seorang Nabi yang mendapat wahyu. Dan balik pada satu perkara lagi, iaitu apakah Nabi Khidir ni, kalau kita katakan dia Nabi, apakah dia lebih afdal daripada Nabi Musa? Adakah lebih afdal daripada Nabi Musa? Ha? Ada tak lebih afdal daripada Nabi Musa? Tak. Ha? Pada ilmu ni. Pada ilmu ni. Kita yang kita dapati yang yang apa ni yang telah apa ni telah stable di dalam syariat apa dia? Nabi yang afdal adalah Nabi Muhammad SAW. Lepas tu yang ulul azmi kan, yang 5 ni kan. Sebab Allah SWT sebutkan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana telah bersabarnya ulul azmi daripada kalangan rasul-rasul. Dan ulul azmi sebagaimana dalam riwayat adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyatakan ada kelebihan mereka. Dan sebenarnya antara nabi-nabi ini memang ada kelebihannya. Ada kelebihannya. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Ataupun tilkar rusulu fadzalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul-rasul, kami telah memuliakan sebahagian dari mereka ke atas sebahagian daripada mereka. Maknanya rasul-rasul itu ada darajat. Dan kita tahu Nabi Musa dalam yang 5 ni. Jadi Nabi Khidir tak ada kat dalam sini. Bermakna Nabi Musa secara mutlak adalah lebih afdal daripada nabi-nabi lain, termasuk Khidir kalau dia adalah seorang nabi. Itu dia eh. Kemudian itu dah lah kita katakan Nabi Musa tetap lagi afdal sebab dia ulul azmi minar rusul, penganut-penganutnya sangat dihinggakan menjadi satu kaum. Nabi Musa iaitu golongan Yahudi adalah satu kaum terbesar sampai sekarang ni pun. Dan cerita Nabi Musa di dalam Al-Quran adalah cerita yang paling banyak sekali di dalam Al-Quran, cerita Nabi Musa lah. Jadi Nabi Musa paling afdal. Kemudian tak cukup dengan itu, ada yang mengatakan bahawa Nabi Khidir ni dah lepas tu pula tak mati-mati. Hidup sampai sekarang. Sekarang bukan apa ni, apabila Nabi Musa wafat dia pun dia masih hidup lagi. Tak. Lepas tu jumpa Nabi apa ni, Nabi lain-lain lah, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW. Lepas tu zaman sahabat semuanya Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Dan antara tempat yang kita boleh dapatkan ilmu lah menerusi daripada Nabi Khidir ni. Siapa yang dapat jumpa Nabi Khidir, Nabi Khidir ni akan beritahu dia. Diorang tak panggil Nabi lah. Khidir ni akan berikan dia ilmu-ilmu yang laduni. Sebab dia dapat apa? Dapat ilmu laduni. Jadi siapa yang dapat jumpa Nabi Khidir ni adalah orang yang amat beruntung sekali lah. Dia katakan dia panjang umur sampai sekarang. Mereka, dalil mereka apa dia? Daripada mimpi sajalah. Tak ada lain. Sebenarnya tu je. Dalil mereka adalah mimpi orang-orang yang yang dalam apa ni jalan mereka tu. Tinggalkan Ibn Hajar Al-Haytami ya. Memang dia seorang ini. Dia pun mengatakan, Khidir ditanya, Khidir ni masih hidup ke tidak? Dia kata semua syekh-syekh kami mengatakan mereka apa ni Khidir ni masih hidup. Mereka jumpa dia dalam mimpi dan luar mimpi pun mereka jumpa dia. Jadi oleh kerana itu terlampau banyak sangat riwayat Khidir ni mesti masih hidup lagi. Kata apakah jawapan ulama' lain, Al-Sunnah wal Jama'ah? Dan dia ada riwayat-riwayat lain lah, hadis-hadis dan sebagainya tentang Khidir ni masih ada lagi ya. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia telah mengumpulkan riwayat-riwayat ni dalam sebuah buku. Dan dia tajuk dia pun lebih kurang An-Naba' apa semuanya, Anil Khadar lah kira kan. Dia kumpulkan riwayat semuanya dan dia bentangkan satu-satu tentang perawinya, sanadnya. Dia dapat dia hukum habis-habis bahawa tak ada satu pun yang betul. Tak satu pun yang yang sahih. Jadi Imam Ibn Hajar bin Asqalani. Dan dalil yang membatalkan dakwaan bahawa ada orang yang bernama Khidir ataupun orang lain selain Khidir masih hidup sampai sekarang, dan mereka kata bukan sampai sekarang je, sampai hari kiamat tak mati, macam Iblis lah kira kan, tak mati sampai hari kiamat. Dan dialah yang akan maknanya ada banyak kerja dia, antara dia pilih wali, lepas tu dia jadikan orang apa chief wali yang sebagainya, banyak kerja eh? Ha. Jadi dalil yang membatalkan dakwaan ini adalah ayat Al-Quran dalam surah Al-Anbiya. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, pada muka surat pertama eh. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mata fahumul khalidun. Dan tidaklah kami jadikan seorang laki-laki atau seorang manusia kekal. Tak pernah kami jadikan seorang manusia itu kekal. Afa in mata, apakah kau ni akan mati? Fahumul khalidun, mereka akan hidup. Yakni ni ayat ini apa ni mengingkari tentang kata-kata orang-orang Quraisy ni yang tak apa ni tak fikirkan tentang apa ni hari akhirat. Bahawa mereka juga akan mati. Kami sebenarnya tak pernah jadikan seorang pun manusia yang hidup, yang kekal. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa siapa pun yang waktu zaman Nabi SAW tu pun dah meninggal. Patut dah takkan kekal lah, takkan kekal. Apa imata fahumul khalid, apakah kau mati dua orang masih boleh hidup? Takkan Nabi Muhammad SAW meninggal dah wafat, Nabi Khidir boleh hidup ni? Eh tak eh. Jadi kata Allah SWT bertanya macam gitu. Jadi innaka mayitun wa innahum mayitun, sesungguhnya engkau akan mati, engkau akan menjadi mayat, kata Allah SWT, dan mereka juga akan menjadi mayat. Summa innakum inda rabbikum yaumal qiyamati takhtasimun, kemudian kamu semuanya akan bersengketa eh? Takhtasimun bergaduh-gaduh, bertengkar-tengkar antara satu dengan lain pada hari kiamat. Itu dalam surah lain. Dan kita ada lagi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasai mati. Tetapi mereka ada dalil mereka, yang ni yang semua syubhat, kalau kita bertengkar panjang pula ha? Sebab Allah pula ada mengatakan dalam Al-Quran bahawa akan ditiupkan sangkakala, maka akan matilah semua yang di langit dan di bumi illa man sya'Allah, melainkan yang Allah kehendaki. Ha, ini Khidir antara orang yang dikehendaki. Kita katakan betul ayat Allah kata ada yang akan tak mati apabila ditiup sangkakala. Mereka mengatakan antara ini yang tiup sangkakala itu sendirilah, sebab dia yang tiup dia tak mati. Tetapi nak mengatakan Khidir tu hidup, mana dalil dia? Riwayat-riwayat semua ulama dah katakan tak sahih. Jadi itu satu dalil atau dua dalil menunjukkan bahawa apa yang mereka dakwakan tu batil, batal eh. Dakwaan mimpi jumpa Khidir dan sebagainya tak sahih. Satu Khidir ni kasih zikir lah, dia banyak kerja, dia kasih zikir dan dia kasih macam-macam cara eh. Kita gantung dan ini. Kemudian kita ada dalil daripada hadis sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Muslim kalau tak silap ataupun dengan Bukhari sekali, saya ingat daripada sahih Muslim, bahawa Nabi SAW pernah bersabda pada satu malam, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, tidak akan ada seorang pun yang ada sekarang ini, yang ada sekarang di muka bumi ini, yang akan kekal selepas 100 tahun daripada sekarang. Itu makna daripada hadis Nabi SAW yang dalam sahih Muslim. Jadi memang dalam sejarah tak ada sahabat pun yang hidup selepas 100 tahun ketika Nabi SAW sabdakan kata-kata ini. Lepas tu tak ada lagi sahabat yang hidup lebih daripada 100 tahun. Bukan tak hidup lebih daripada 100 tahun, mungkin ada yang hidup lebih daripada 100 tahun, tapi start daripada Nabi SAW cakap tu 100 tahun ada tak sahabat-sahabat masih hidup lagi? Tak ada. Jadi termasuk siapa? Khidir. Kalau Khidir masih hidup waktu zaman Nabi SAW, dia dah mati 100 tahun selepas Nabi SAW katakan hadis tersebut. Kemudian di dalam peperangan Badar, kita tahu bahawa umat Islam di dalam dunia ni sebenarnya cuma berapa orang saja, beratusan orang saja di Madinah. Mereka tu yang pergi perang Badar 300-an orang saja, kalau tak terkira dengan wanita-wanita. Dan orang Quraisy ada 1000 orang. Maka Nabi SAW berdoa lepas sembahyang dan sebagainya. Nabi SAW berdoa, Nabi SAW kata, wahai Allah, jika engkau hapuskan, engkau hancurkan golongan yang kecil ini, maka engkau tak akan disembah di muka bumi ini lagi. apa argumen atau hujah yang dapat daripada kata-kata Nabi SAW ni, bahawa kalau Khidir masih hidup lagi, walaupun perang apa ni, perang Badar ni kita kalah, orang Islam kalah, Nabi SAW terbunuh dan sebagainya, tak ada orang lagi, Khidir masih ada lagi. Khidir manusia kan, akan nisbah. Jadi Nabi SAW kata tu bermakna bahawa Khidir tak ada lagi yang hidup. Ha, orang Islam tu saja. Orang Islam ketika tu cuba orang yang di Madinah saja, dan orang yang Islam yang sikit-sikit dekat Mekah yang belum hijrah. Itu makna, itu maksud dia. Itu lagi dalil bahawa Khidir tak hidup lagi. Jadi Nabi SAW katakan, kalaulah dia apa ni kami kalah pada peperangan ini, kau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Menunjukkan bahawa Khidir tak hidup. Jadi banyaklah ayat-ayat yang menunjukkan gini. Dan kita katakan, kalaulah betul, kalau ada, tentu Nabi SAW akan ceritakan kita bahawa ada seorang yang bernama Khidir tak mati. Kemudian kita katakan, umat Islam berselisih faham tentang macam-macam masalah, betul tak? Mereka berselisih sejak Nabi SAW wafat, dah ada berselisih faham. Nak tanam dekat Mekah, kat tempat kelahirannya ke, nak tanamnya dekat Madinah. Kemudian kalau kat Madinah, tanam kat Bakir ke, nak tanam kat mana? Itu pun ada selisih faham. Kenapa Khidir tak datang aja, selesaikan masalah? Lepas tu, okey, Abu Bakar Siddiq katakan bahawa, aku dengar dari Nabi SAW bahawa para Nabi-Nabi tu ditanam di rumah-rumah mereka. Okey, di mana mereka meninggal? Di rumah mereka, di mana mereka meninggal? Kemudian lepas tu nak tanam tak? Nak tanam secara lahat ke? Atau nak tanam secara apa? Biasa. Lahat maknanya kita buat lubang, tepi tu kita buat macam itulah, slot lah, slot masuk dalam tu, masuk dalam tepi, itu lahat. Lagi satu tu biasa saja, yang macam kita buat kat tempat kita ni. Jadi mereka ada khilaf tentang perkara tersebut. Jadi akhirnya buat macam itu. Kenapa saya dia tak datang? Dan macam-macam lagi nak mandikan Nabi SAW ni, mereka ada khilaf juga. Nak mandikan SAW, nak buka bajunya ke? Tak. Ialah tak buka baju. Jadi perkara ni semua Khidir tak turun. Dan lepas tu berapa banyak lagi, Abu Bakar Siddiq nak jadi khalifah ke, siapa nak jadi khalifah? Seorang daripada orang Aus berkatakan, kita ambil dua khalifah lah, satu daripada kaum Quraisy, satu dari kaum Ansar, kan? Jadi akhirnya mereka, Umar berkata bahawa takkanlah Nabi SAW telah rebahkan Abu Bakar Siddiq sebagai imam kita di dalam agama, di dalam akhirat. Takkanlah dia tak reda Abu Bakar Siddiq menjadi imam kita di dunia, dalam urusan dunia, iaitu jadi khalifah. Jadi mereka pun membaiat Abu Bakar Siddiq. Jadi banyak perkara Khidir tak turun. Sampai sekarang pun kita macam tengah-tengah, Khidir tak nampakkan diri dia ke, ataupun tak berkata-kata dengan kita, atau siapa sajalah, tak ada untuk menyelesaikan masalah. Jadi macam-macam lah. Mereka dah buka ni je, mereka buka macam-macam. Siapa lagi yang dah mati masih hidup pun kita tak tahu. Nabi SAW pun sendiri diorang katakan tak mati lagi. Tak mati lagi. Masih berjalan-jalan lagi dan sebagainya. Lebih lagi pada apabila kita baca Mahaban. Apabila baca Mahaban, Nabi SAW datang. Mereka siapkan kapet semuanya, kasih minyak wangi dan sebagainya. Tekad bahawa Nabi SAW masih hidup lagi. Jadi khurafat sebenarnya. Jadi itulah asas semuanya, adalah asas-asas yang tak benar. Bila kita tinggalkan Quran dan hadis, memang kita kena fitnah lah. Sebab tu kata Allah SWT dalam surah An-Nur, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berwaspada mereka-mereka yang melanggar, menyalahi akan apa ni, perintah Nabi SAW ni ataupun sunnah Nabi SAW ni, bahawa dia akan mungkin dikenakan apa? Fitnah, cubaan, ujian ataupun azab yang pedih. Kalau kita keluar daripada sunnah je, keluar daripada Quran je, kita akan kena fitnah, kita akan kena azab. Memang susah. Diingatkan senang, jadi susah. Jadi kita akan selamat selama mana kita pegang pada Quran dan hadis. Jadi kita teruskan pelajaran hadis kita. Senjang kan? Sama. Jadi muka surat 535, mandi bagi orang yang melakukan ihram. Hadis 235. An Abdullah bin Hunain, anna Abdullah bin Abbas wal Miswar bin Mahramah ikhtalafa bil abwa. Hadis ni panjang. Saya? Hadis 233. Ali bin Abi Talib. Saya dapat tahu bahawa Ustaz Nasir dah teruskan sampai sini. 232 eh. Okey, tak apa. Kita baca hadis 233 muka surat 532. An Ali bin Abi Talib qal amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'ti al-jazzara minha qal nahnu nu'tihi min indina. Yang artinya dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Jadi kalau Ali bin Abi Talib pun kita cakap radhiyallahu anhu, kita tak cakap karramallahu wajah sebagaimana yang ditulis dalam kitab sebagian kitab-kitab ataupun dikatakan oleh sebagian orang. Karramallahu wajah tahu kan maknanya? Iaitu maksudnya semoga Allah memuliakan wajahnya. Dan kenapa mereka mengatakan doa ataupun ialah doa untuk Ali bin Abi Talib ni khas karramallahu wajah, bukan radhiyallahu an. Karamallahu wajah artinya semoga Allah muliakan wajahnya, kerana mengatakan Ali bin Abi Talib tak pernah sebelum Islam, tak pernah selepas Islam pun tak pernah sujud di untuk berhala, sujud depan berhala. Jadi mengatakan Allah muliakan wajahnya sebab tak pernah sujud dan tunduk depan berhala. Konon-konon itu satu kelebihan Ali bin Abi Talib. Tapi kita katakan banyak lagi sahabat yang tak pernah sujud dekat berhala, tak pernah minum arak pun. Siapa dia? Siapa lagi sahabat yang tak pernah sujud dekat berhala sebab tu di zaman jahiliah sebelum masuk Islam, yang tak pernah minum arak, bahkan benci pada berhala? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga tak pernah apa? Tak pernah sembah berhala, tak pernah sujud dekat berhala, tak pernah minum arak. Nabi SAW juga tak pernah sujud dekat berhala atau minum arak. Kerana mereka dari segi fitrah mereka tak suka. Mereka tahu ini salah. Walaupun belum ada Islam. Jadi sepatutnya kita juga kata Abu Bakar Siddiq karamallahu wajah. Tapi mereka tak buat macam itu. Bila kita sidik-sidik, siapa yang mula-mula letakkan ini? Kebanyakan daripada Syiah lah. Ataupun orang-orang yang terpengaruh, tertarik dengan title ni lah. Walaupun mereka bukan Syiah mungkin, seperti Imam Tabari sebagainya. Kadang-kadang terletakkan apa ni, karamallahu wajah. Mereka terikut-ikut saja. Tapi yang letakkan ni adalah di mana-mana pun mereka letakkan karamallahu wajah adalah orang-orang Syiah masyhur. Jadi kita katakan tak ada asal lah. Bahkan kalaulah kita katakan semoga Allah muliakan wajahnya bukan kerana tak pernah sujud kat berhala, kerana memang dia mulia, maka semua sahabat karamallahu wajah. Dan sebaiknya kita katakan radhiyallahu anhu lebih baik daripada kita katakan karamallahu wajah, sebab radhiyallahu anhu ada dalam Al-Quran. Allah SWT mengatakan Allah redha kepada sahabat radhiyallahu anhum. Allah SWT redha kepada mereka, waradu'an, dan mereka redha kepada Allah SWT. Jadi kita katakan radhiyallahu anhu saja. Jadi Ali bin Abi Talib berkata, Rasulullah SAW menyuruhku, merintahkanku mengurusi unta kurban. Unta kurban Nabi SAW lah. Dan mensedekahkan dagingnya, kulitnya, bahagian punggungnya, dan agar aku tidak memberikan sebahagian di antaranya kepada tukang jagal ataupun tukang apa ni, potong-potong ni, al-jazzar. Beliau bersabda, busilah, bukan daging ni lah, yang apa, yang siapkan kulit dia, yang potong-potongkan semuanya tu, jangan berikan satu benda pun daripada daging kurban tu kepada orang yang menyembelihkan. Kuku dia pun jangan kasih, satu benda pun jangan kasih. Beliau bersabda, wa Allah ta'ala berkata, ni bukan, beliau ni adalah Ali bin Abi Talib, bukan bersabda ataupun saya rasakan ni Ali bin Abi Talib yang cakap. Kami memberinya dari daging yang kami miliki, nahnu nu'tihi min indina, tapi kami berikan daripada daging lain, bukan daging kurban. Mereka upah jugalah, tapi bukan daripada daging kurban tersebut. Jadi di sini kita katakan ada beberapa hukum. Pertama sekali tentang disyariatkan kurban lah. Bahawa kurban itu adalah seibadat yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi satu cara bertawassul adalah dengan membuat kurban. Tawassul artinya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan antara cara bertawassul adalah dengan apa yang ditunjukkan Allah SWT, itu dengan menyembelih kurban. Kurban itu sendiri maknanya kita mendekatkan diri pada Allah SWT. Dan dia adalah antara ibadat yang tertinggi, yang mulia. Sebabnya kita menjatuhkan ataupun mengeluarkan sebuah nyawa binatang dan mengalirkan darah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat antara ibadat-ibadat yang tinggi atau ibadat yang dilakukan oleh orang-orang kufar, orang-orang syirik, orang musyrikin, mereka kan sembelih, buat sembelihan. Kerana memang kalau kita lihat saja, buat sembelihan itu adalah satu apa? Satu ibadat yang besar, mengagungkan orang yang kita sembelihkan untuknya. Kalau kita sembelih untuk patung ke, atas dia ke, depan dia ke, satu kemuliaan kepada yang tersebut, benda tu. Kalau kita sembelihkan untuk kubur, kubur maknanya kita telah muliakan kubur tersebut. Nampak sangat dia punya keadaan tu. Kalau kita sembelihkan untuk Allah SWT, itulah yang betul. Maka betul kita telah memuliakan, telah mengagungkan Allah SWT. Sebab tu sembelih adalah satu ibadat yang tak boleh kita lakukan melainkan untuk Allah SWT. Bermakna barang siapa yang sembelih untuk selain daripada Allah SWT, siapa pun dia, untuk nazar apa pun, maka dia telah terkeluar daripada Islam. Tak payah dia nak cakap aku masih Islam lagi, atau tak sengaja, ataupun tak payah nak cakap apa, aku masih beriman pada Allah. Walaupun dia cakap la ilaha illallah 1000 kali, dia sembelih kerana kubur ke, kerana apa ke, kerana dukun dan sebagainya, kerana tukang sihir, maka dia telah terkeluar daripada Islam. Betul ke tak betul? Walaupun dalam hati dia, dia masih percaya bahawa yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat adalah Allah SWT, tapi dia sembelih untuk kubur. Ha? Jika dia tak jahil lah. Jika dia tak jahil. Tapi tak jahil ni tak boleh dimaafkan lah sebenarnya. Kalau jahil pun tak dimaafkan. Syirik. Tak ada alasan eh. Walaupun dia kata, walaupun dia sembahyang, walaupun dia katakan Allah SWT itu Isa yang berhak disembah Allah SWT, tapi dia buat juga, dia kadang tak ada faedah. Dia telah keluar daripada Islam. Sebabnya iman ini, apa definisi iman? Kita dah belajar banyak dah lama eh, tentang akidah dan tauhid. Saya nak cuba uji pula, mengukuhkan ilmu ni. Apa definisi iman di sisi Ahli Sunnah Wal Jamaah? Ha? Takkan kita definisikan iman kepada benda itu kan? Tak boleh lah. Apa tu solat? Rukun solat? Tak boleh. Iman adalah apa? Kata-kata, perbuatan, lagi hati. Jadi kata yang tepat lagi, tepatnya adalah kita benarkan dengan hati. Benarkan dengan hati. Jadi bukan percaya saja ya. Percaya lain. Awak percaya apa yang apa ni saya cakap misalnya, tu belum iman lagi. Katalah awak benarkan dengan hati awak, maka tasdik itulah baru iman. Percaya bukan iman. Sebab tu saya tak lupa suka kalau terjemahkan rukun iman tu yang percaya pada Allah, percaya pada malaikat. Dia cakap beriman pada Allah, beriman pada malaikat. Kerana maknanya lain. Ada tambahan makna di situ eh. Beriman maknanya membenarkan dengan hati. Satu. Kedua, mengikrarkan dengan lidah. Dan ikrar bukan ucap. Mengucap dengan lidah belum lagi iman. Tapi mesti ikrarkan. Ikrar dalam bahasa Inggeris adalah pledge kan. Pledge, pledge bukan ucap. Baca tak. Mesti ikrar. Maknanya seolah macam naik taksi dekat kos. Dan ikrar kita tak boleh ikrar melainkan dengan apa yang kita yakin dan tahu. Sebab tu biasa, sebab tu lawak pilih kata-kata yang tepat. Yang tepat lah untuk tersebut. Ikrar dengan lidah. Yang ketiga, beramal dengan anggota badan. Dan dari segi lain pula, dia bertambah, iman dia bertambah menerusi ketaatan, dan dia berkurangan dengan maksiat. Jadi iman ni bukan satu saja, satu level. Dia boleh naik dan dia boleh turun. Dan banyaklah dari dalil itu kita nak sentuhlah. Antara Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Barang siapa daripada kamu nampak sebuah yang mungkar, maka hendaklah dia ubah dengan apa? Dengan tangannya. Kalau orang sedang minum arak, dia ambil arak tu buang. Itu sepatutnya dia buat. Kalau dia berkuasa lah, ada syarat dia eh? Ataupun tu anak dia dan sebagainya. Fa'ilam yang statik, kalau dia tak mampu buat demikian, apa yang harus dilakukan? Falyughayyiru bilisani. Hendaklah dia ubah dengan lidahnya. Dia dakwah, kata ni tak boleh, ni haram, cakap baik. Ataupun marah lah. Tapi tak boleh dengan ni. Sebab mungkin orang tu apa ni, ada weapon ke, ataupun ada kuat ke, dia kecil ke dan sebagainya eh. Fa'ilam yang statik, kalau dia tak mampu juga nak mengubahkan satu kemungkaran tu dengan lidahnya, falyughayyiru Fabi qalbi. Hendaklah dia ubah dengan hatinya. Iaitu dia ingkar akan perbuatan tersebut. Dia tak reda dengan perbuatan tersebut dalam hatinya. Kemudian Nabi SAW berkata, walaysa minal imani wara'a zalika habbatu khardal. ataupun maksudnya, dan tidaklah selepas itu, maknanya kalau dia tak ubah dengan hati, dia tak ingkar dengan hati je, maka dia tidak ada iman sekecil biji sawi pun. Dalam riwayat lain, wazalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kata-kata Nabi SAW bahawa ini adalah selemah-lemah iman, iaitu kita tak ubah dengan tangan, tak ubah dengan lidah, tapi dengan hati saja. Selemah-lemah iman, maknanya iman tu ada lemah, ada yang tinggi. Jadi orang yang, orang nampak orang tak semayang Jumaat, misalnya dia cakap dengan lidahnya, iman dia tinggi sikit lah. Tapi kalau dia tengok je kan, tapi dia ingkar, maka ada. Tapi lemah, lemah iman dia. Dia menunjukkan iman tu ada tambah dan ada yang, ada yang kurangan. Jadi banyak dalil tentang ni. Jadi iman tu ada tiga unsur. Pertama sekali dengan hati, kedua dengan lidah, ketiga dengan amalan anggota badan. Jadi kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, menerangkan tentang Aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah, dia berkata, dan perkara-perkara yang mengeluarkan daripada iman tidaklah mengeluarkan seorang itu daripada millah, daripada agama, melainkan dia mengingkari perkara-perkara yang memasukkannya ke dalam, ke dalam agama. Maksudnya kalau dia ingkar perkara-perkara yang memasukkan dia dalam Islam, maka dia telah kafir kepada Islam. Maksudnya masukkan dia dalam agama pada mengucap dua kalimat syahadat, saya pada rukun iman. Kalau dia ingkar salah satu daripada ni, maka dia terkeluar daripada Islam. Kemudian iman ini apabila kita tahu ada tiga unsur, kalau kita, maknanya kekufuran juga, terkeluar daripada Islam juga boleh datang daripada tiga unsur ni. Maknanya kita boleh kufur dengan hati, dengan hati, dengan amalan hati je kita boleh kufur. Dengan lidah pun kita boleh kufur. Dengan anggota badan, kalau kita lakukan satu perkara tu pun boleh kita kufur. Jadi kita faham bahawa iman ada tiga aspek, maka kita boleh kafir dengan tiga aspek, boleh murtad dengan tiga aspek juga. Kalau dalam hati ragu-ragu tentang kiamat misalnya, ragu-ragu tentang kesahihan Quran, kufur. Walaupun dia tak cakap, walaupun dia baca Quran, betul tak? Kalau dalam dengan lidah pula, kalau dia mengatakan dengan lidahnya bahawa apa ni, Allah SWT tak mempunyai sifat yang sempurna, maka dia telah kufur. Kalau dengan perbuatan dipijak Al-Quran misalnya, masuk dalam tong sampah, walaupun dia semayang, walaupun dia keluarkan zakat, walaupun dia puasa, adakah orang ni orang beriman? Tak. Walaupun dia semayang, walaupun dia zikir banyak, sama juga dengan ni. Kalau dia sujud depan patung budak, dia sujud, lepas tu kat masjid pun sujud juga, awak kata dia orang Islam ke? Tak. Walaupun dia kata aku orang Islam, walaupun nama dia Abdullah. Jadi kita katakan Islam apa ni, masuk iman dengan tiga macam perkara ni, kena keluar daripada Islam pun dengan tiga perkara ni. Sebab itu sebenarnya wajiblah, sebabnya mesti kita terangkan pada masyarakat tentang perkara-perkara yang membatalkan iman. Ada banyak perkara yang membatalkan iman yang tak diketahui oleh masyarakat. Di antaranya adalah yang tadi itu. Sebab tu kalau kita sembelih satu ibadat yang khas untuk Allah SWT, kita sembelih untuk selain daripada Allah SWT, maka kita telah melakukan syirik yang akbar, syirik besar. Terkeluar daripada Islam. Hendaklah dia bertaubat, masuk Islam balik. Bagaimana kalau dia rukuk bukan untuk Allah SWT, untuk selain daripada Allah SWT, maka dia kena, dia murtad sebenarnya, walaupun dia tak cakap. Melainkan kita ada keputusan-keputusan untuk orang mereka ni, kalau terlupa ataupun tak betul sikit ataupun tak tahu. Tengok keadaan lah, tengok keadaan, tak tahu ni sebagainya, macam-macam keadaan dia. Tapi itulah. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan bahawa berkorban itu adalah sebuah ibadah yang amat mulia, disyariatkan di dalam Islam. Dalilnya adalah hadis ini dan dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian di situ juga ada sebuah dalil bahawa tidak semestinya sebuah ibadat ataupun selain daripada ibadat kita lakukan personally, sendiri kita lakukan, bahawa kita boleh juga mewakilkan orang lain untuk melakukan on behalf on kita, untuk kita, sama ada ibadat ataupun bukan ibadat. Kalau ibadat boleh, dalam bukan ibadat lebih-lebih lagi boleh. Sebab Nabi SAW, adakah dia sembelih semua binatang korbannya sendiri? Tidak kan? Nabi SAW sembelih 63 ekor unta. Yang Nabi SAW sembelih cuma berapa saja, yang bakinya disembelihkan oleh Ali bin Abi Talib. Disembelihkan oleh Tuan Mayat, Ali bin Abi Talib baca kan, apa ni, ni untuk Rasulullah SAW. Kemudian kita boleh mewakilkan seseorang tu di dalam ibadat dan juga di dalam bukan ibadat lah. Jelas kan? Cuma apakah semua ibadat kita boleh mewakilkan orang untuk melakukan untuk kita? Boleh tak kita wakilkan orang untuk puasa untuk kita, solat untuk kita, haji untuk kita, baca Quran untuk kita dan sebagainya? Atau di sana ada ibadat yang boleh kita wakilkan orang untuk buat untuk kita, dan ada yang tak boleh? Jadi ada yang boleh kita wakilkan, ada yang tak boleh. Jadi soalan dia, yang penting kita nak tahu, apakah ibadat yang boleh kita wakilkan orang buat untuk kita, apa yang tak boleh? Saya? Kalau? Kalau dah mati dia boleh solat untuk kita? Dia baca Quran untuk kita? Maksud saya, apa yang itu bukan wakil. Wakil maknanya apa? Kita kasih empowerment lah. Kita kasih suruh dia buat untuk kita. Bagaimana kita sahabat kasih? Mereka dah tidur, mereka tidur, beberapa pemuda tidur dalam gua kan, melarikan diri daripada ritual yang ada dekat dalam negeri mereka tu kerana mereka semua tak sembah Allah SWT. Mereka lari, mereka tertidur. Sebenarnya Allah yang tidurkan lah selama 300-an tahun . Apabila mereka bangun, mereka rasa lapar. Jadi mereka, adakah semua turun nak pergi makanan? Tak, mereka bermesyuarat. Mereka mesyuarat, mereka kata, hendaklah seorang daripada kita ni ambil duit-duit ni dan turun bawah dan belikan makanan yang baik untuk kita. Tapi berjaga-jaga, walia talatof kan. Janganlah kasih orang tahu, jangan tangkap habis kita semua terpaksa balik dan sebagainya. Dia menunjukkan, disyariatkan kita mewakilkan. Jadi apakah perkara kita boleh mewakilkan di dalam ibadat? Boleh tak kita tak nak tahu, kita wakilkan orang tawaf untuk kita? Jadi apakah dia punya kaedah dia ataupun guide dia, panduannya? Asalnya ibadat ni boleh kita wakilkan ke tak boleh? Asalnya boleh ke tak boleh? Asalnya ibadat ni sendiri-sendiri ke asal dia orang lain boleh buatkan untuk kita ibadat? Sebab ibadat maknanya apa? Kita dekat diri kita pada Allah SWT kan, dia mesti ada dua syarat, ikhlas dan taba'ah, ikut Nabi SAW. Jadi ikhlas tu macam mana datang kalau orang lain yang buat kan? Okey. Jadi kita katakan asalnya tak boleh, melainkan ibadat-ibadat tertentu. Ya, ataupun kita katakan kalau ada dalil. Jadi kalau ada dalil seperti ini, kita katakan okey, kurban boleh kita wakilkan orang lain. Boleh kita wakilkan orang lain. Zakat fitrah, anak kita punya ke, bapak kita punya ke, ibu kita yang telah tua, boleh tak kita keluarkan zakat fitrah untuk dia? Boleh. Jadi macam mana pula kita cakap boleh? Ada dalil ke? Susah nak cari dalil pula. Jadi mesti ada kaedah dia. Jadi kita pun berpandukan pada ulama. Kita tak mau apa ni sendiri-sendiri nak carikan apa ni hukum. Kita berpandukan apa yang ulama katakan. Jadi sebenarnya sebelum saya datang sini ada telefon, panggilan telefon. Dia bertanya tentang kisah ada orang yang mengeluarkan ceramah Rasulullah bermazhab. Dia kata dia dengar dekat radio kuliah subuh kan. Dia kata, Okay. Dia tanya lah, saya Rasulullah bermazhab. Saya katakan, saya mula-mula sekali dengar, apakah Rasulullah mazhab ni bila baca title tu, saya pernah baca juga dulu tu. Saya katakan, belum tengok siapa yang beri ceramah tu lah. Kalau orang yang, ustaz yang betul maknanya yang biasa . Kalau cakap Rasulullah bermazhab, maknanya dia akan katakan bahawa Rasulullah SAW tak bermazhab. Dan dia akan ajak orang jangan bertaksub pada mazhab. Satunya gitulah . Itu yang kita faham lah. Tapi bila tahu siapa yang sampaikan dia, tu pun heran. Macam mana boleh keluar topik ni? Sebab orangnya macam ini kan. Mestilah macam mana dia boleh keluarkan satu kesimpulan lah. Allah Alam. Dia ceritakan apa kesimpulannya. Rupa-rupanya dia katakan bahawa tiga ceramah tu pasal dia buat dalam bersiri. Okey dia kata kan. Tapi yang keempat, masih yang terakhir tu tidak ada jawapan. Jadi tak ada jawapan Rasulullah bermazhab ke tidak. Yang ada semua cerita lain lah. Cerita lain. Jadi saya katakan, lepas tu dia tanya bahawa apakah hukum ni kita bermazhab? Apakah kita mesti bermazhab? Saya katakan sebenarnya awak bukan nak soalan ni. Question yang sebenarnya, yang tepat adalah, apakah kita mesti bermazhab, mazhab yang tertentu? Betul-betul saya cakap macam itu. Itu yang saya nak. Apakah hukum ataupun apakah boleh kita bermazhab? Mestikah kita apakah hukum ataupun apakah boleh kita bermazhab, mestikah kita bermazhab mazhab yang tertentu? Saya cakap, ah ya, kalau awak cakap macam ini, saya jawab dengan jawapan yang senang. Kalau tak ada ulama pun yang mengatakan orang mesti bermazhab dengan mazhab tertentu. Bahkan pada siapa yang kata mesti wajib awak bermazhab-mazhab tertentu, awak telah mewajibkan satu perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul, maka Allah kena bertaubat. Maka sebagian ulama seperti Ibn Taymiyyah mengatakan, kalau dia tak nak taubat, dia kena bunuh. Kerana dia telah mengada-ngadakan satu perkara yang tak wajib. Mewajibkan perkara yang tak wajib. Dan kita tak nak pergi pada hukum yang keras tu lah. Cuma kita katakan, kalau macam itu memang tak perlu kita bermazhab-mazhab tu. Tapi kalau awak tanya, perlu tak kita bermazhab? Ataupun mesti tak? Seorang mustahid boleh mengeluarkan hukum daripada Quran dengan hadis, mengetahui bahasa Arab dan mempunyai syarat-syarat ahli ahli ijtihad, maka buat apa dia bermazhab? Dia boleh ciptakan mazhab dia sendiri, betul kan? Seperti yang dilakukan ulama-ulama mujtahid. Jadi mereka tak perlu bermazhab. Tetapi kalau awak selain daripada mujtahid, bermakna awak mesti bermazhab. Mesti bermazhab, tak boleh keluar daripada mazhab. Sebab awak tak boleh keluarkan hukum daripada Quran dan hadis directly. Walaupun awak ada peringkat-peringkat sampai kepada sana, kepada mujtahid, tapi awak masih bergantung kepada ulama-ulama yang telah mengasaskan mazhab-mazhab. Jadi mesti ada. Jadi kalau demikian, apa yang kita kecohkan ni? Apa yang dikecohkannya? Jadi awak tetap menanya orang yang mengatakan tidak wajib bermazhab, dia tak maksudkan tidak wajib bermazhab terus. Adakah dia cakap macam itu? Ataupun dia katakan tidak wajib bermazhab, mazhab tertentu tak boleh keluar daripada mazhab tersebut. Bukan, itu kan yang dia maksudkan kan? Yang awak pula dekat pagar sebelah sana, awak mengatakan orang ini katakan tak boleh bermazhab terus. Jadi kita tengah cakap pasal channel dah tak sama. Jadi dia tuduh dia lain, dia tuduh dia lain. Jadi mereka mengatakan kita ataupun orang yang sebelah sini mengatakan tak boleh bermazhab terus, tak boleh bermazhab. Jadi mana ada orang tak bermazhab? Sebenarnya tak ada orang tak bermazhab. Dan kalau kita lihat betul-betul, orang-orang awam tidak ada mazhab. Orang awam tak ada mazhab. Yang kemudian tu orang yang bertanya saya di telefon tu tanya saya, apa makna mazhab? Apa makna mazhab? Tak mestinya mazhab macam-macam yang tak benar pun ada. Syiah pun mazhab, syiah juga. Mazhab. Alamak. Kalau kata tak tahu, ini susah kita nak cakap, bincang. Mazhab ertinya pendapat, pandangan. Tapi kumpulan, dia bukan satu pendapat lah. Ada juga itlakkan dia ataupun katakan bahawa walaupun satu pendapat tu mazhab dia lah. Tapi sebenarnya dari segi istilah, bukan bahasa ya. Istilah maknanya kumpulan pendapat. Bukan pengikut, kumpulan pendapat-pendapat. Dan pendapat-pendapat ni adalah pendapat-pendapat seorang alim lah. Seorang mujtahid, pendapat tu sekiranya dah sampai jadi satu structure lah. Bukan yang sembarangan. Satu benda yang structured, ada kaedah-kaedah dia. Jadi dia keluarkan pendapat tu, dia keluarkan pendapat tu mengikut kaedah-kaedah tertentu. Jadi itulah mazhab. Jadi ada dia punya syarat-syarat dan sebagainya. Ada kondisinya untuk keluarkan hukumnya. Dan dia ada satu set lah. Ada satu set yang tu namakan mazhab. Structured punya fahaman tu mazhab namanya. Dan dia ada seorang pengasasnya, iaitu imam dia lah, imam mazhab tersebut. Dan dia ada pengikut dia, makmum dia, orang yang mengikut mazhab tersebut. Dan makmum tu, umat yang mengikut tu berbeza-beza lah. Ada yang alim, ada yang kurang sikit, ada yang terus tak tahu apa-apa. Yang penting, itu dia. Itu namanya mazhab. Jadi bila kita katakan, wajib tak kita bermazhab, maknanya ni lah. Wajib tak kita bermazhab, adakah kita mesti bermazhab dengan mazhab macam ni? Bukan mazhab lain. Kalau itu tak kira mazhab Kalau fatwa-fatwa tu bukan mazhab. Fatwa-fatwa bukan mazhab. Dari segi bahasa ya, tak kira istilah dia bukan mazhab. Mazhab dia adalah mazhab betul yang diikuti oleh mufti tersebut tu sendiri. Dia ada mazhab dia sendiri. Baik. Jadi kita katakan, bila kita katakan bahawa orang awam tak bermazhab, tak sah. Kalau dia nak bermazhab pun tak sah. Sebabnya syarat orang yang bermazhab ni, dia mesti tahu bagaimana imam dia keluarkan hukum tu. Dia mesti tahu akan cara-cara dia nak keluarkan hukum. Kalau gini, umum-umum kita keluarkan gini. Kalau khusus, kita keluarkan gini. Maksudnya, usul fikirnya mazhab tersebut. Kalau awak tak tahu, awak cakaplah awak mazhab fulan ke awak mazhab imam tersebut, tak sah, tak ada faedah. Yang sebenarnya awak cuma ikut siapa? Ustaz ataupun guru atau mufti yang menyampaikan kepada awak apakah hukum dalam mazhab imam ni. Itu saja. Jadi mazhab awak, kata mereka, mazhab orang awam sebenarnya adalah mazhab ustaz dia, mazhab mufti dia. Dia tak ada mazhab. Orang yang sah ada mazhab, seperti Imam Nawawi, seperti imam-imam, seperti ulama-ulama ataupun pelajar agama, yang tahu macam ni imam dia keluarkan hukum. Kalau kita zahiri, zahirilah tak apa. Tapi awak tahu, zahiri bila macam gini, dia ambil yang zahir saja. Kias tak ada dan sebagainya lah. Kalau awak tahu gitu, baru sah awak bermazhab. Jadi sekurang-kurangnya kita nak bermazhab, sah kita yang mazhab ni untuk orang awam ni, hendaklah dia tahu apa, ataupun sekurang-kurangnya dia baca daripada mula tak tahara tu sampai habis, baru dia katakan ni mazhab Syafi'i. Misalnya, ni mazhab Hanbali, ni mazhab Hanafi, ni mazhab Maliki. Dia tahu apakah yang dikeluarkan, hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mazhabnya. Tapi dia cakap je mazhab Syafi'i. Bila tanya, dalam mazhab Syafi'i ni apa hukum dia tak tahu. Ini tak tahu, ni tak tahu. Berapa persen dia tahu? 10% pun tak sampai kadang-kadang. Sebab dia tak pernah cover tu fikir daripada mazhab Syafi'i misalnya. Jadi kita cakap je pun tak guna dakwa, tak cukup. Okay, sebab tu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Ilam Muwaqqi'in, kitabnya yang baik tu, dia katakan bahawa orang awam sebenarnya tak sah mazhab. Even Imam Nawawi sendiri dalam mukadimah, dia kata sebenarnya orang awam tak ada mazhab. Jadi apa yang kita kecoh-kecohkan nak wajibkan orang semua bermazhab? Asalnya orang awam tak ada mazhab. Mazhab dia adalah mazhab mufti dia. Orang kasi dia fatwa. Itulah dia. Jadi kita balik pada soalan tadi. Jadi semua orang sebenarnya bermazhab, tapi mazhab dia siapa? Tengok keadaan. Kalau dia orang awam, mazhab dia adalah mazhab mufti dia. Kalau yang dah boleh belajar misalnya, dah faham, dah baca, dia bolehlah ada mazhab Syafi'i ke mazhab Hanbali dan sebagainya. Baik. Kemudian tentang satu soalan yang penting, mesti tak kita bermazhab-mazhab tertentu? Misalnya yang empat saja. Salah satu dari empat ni lah, tapi dalam empat ni saja. Yang lebih teruk lagi, mesti tak kita mazhab satu saja. Mazhab Syafi'i saja. Sebab awak orang-orang Asia mesti mazhab Syafi'i saja. Yang ni kita katakan, pertama sekali, awak kalau katakan wajib, apa dalil ni wajib? Apa dalil dia adalah wajib? Itu satu. Kemudian dari segi akal pun, macam mana awak nak wajibkan satu perkara yang tak boleh dilakukan? Tak boleh kita lakukan dan bersalahan dengan syariat. Bahkan dalil sendiri menolak kata-kata tersebut. Syariat sendiri menolak kita taksub pada satu mazhab. Betul kan? Sebabnya kita diperintahkan untuk ikut apa? Ikut mazhab ke ikut siapa? Ikut Quran dan ikut hadis, ikut rasul. Jadi maknanya kita ikut apa mazhab pun, selagi mana? Selagi dia ikut Quran, ikut hadis. Dan ikut ijma' lah, apa yang ditunjukkan oleh Quran dan hadis. Jadi kalau awak tak ikut Quran dan hadis, maka mazhab awak salah. Jadi kita boleh tukar-tukar mazhab. Sebab apa? Kita yakin bahawa tak ada satu mazhab yang betul 100%. Awak tanyalah pada orang-orang bermazhab Syafi'i ke mazhab apa ke. Pada awak ni, mazhab Syafi'i ni 100% betul? Dia nak ngaku ke? Dia macam mana orang kata tak ada juga kan, tak betul Tapi saya percaya imam ni, imam alim apa semuanya. Lepas tu dia tukar topik ke apa, ataupun dia tak jawab lah. Tapi mesti, kalau kita tanya dengan ikhlas, takkan dia nak kata imam Syafi'i betul satu batu. Lain imam semua salah. Dalam pendapat ada empat pendapat, imam Syafi'i je betul. Kalau seribu masalah tu imam Syafi'i je betul. Kalau betul, maknanya imam Syafi'i seorang yang tak buat salah. Orang yang tak buat salah, apakah kita panggil dia? Maksum. Imam Syafi'i maksum. Kalau kata Imam Syafi'i maksum, kita dah tak payah cakap dengan awak. Nak cakap salah kidah pula lah. dalam akidah kita apa? Yang maksum cuma Nabi SAW. Jadi memang tak ada yang maksum. Memang dia ada kesilapan. Dan buktinya dia ada mazhab lama, dia ada mazhab baru. Menunjukkan bahawa dia tak maksum. Kejap dia berdapat gini, kejap berdapat gini. Cuma kita yakin akan ilmu dia. Dia adalah orang yang boleh diikuti. Baik. Jadi tu, kemudian belum lagi kita cakap tentang apa kata imam-imam tersebut. Imam-imam sendiri mengatakan bahawa apabila sah hadis itu, maka ia adalah mazhab aku. Dan mereka melarang pengikut-pengikut dia, pengikut mereka membabi buta. Jadi tak ada eh. Jadi sebenarnya ini dah, cerita, dah tak payah nak cakap lagi. Cuma sekarang kita nak kasih tahu ataupun nak terangkan tentang apakah syarat kita bermazhab. Sekarang dia katakan kita boleh bermazhab, cuma bukan mazhab tertentu. Tetapi apakah syarat kita bermazhab? Ada siapa boleh jawab, beri jawapan? Sekarang nak bermazhab ni, apakah syarat? Tak kira dia mazhab mufti ke, mazhab ustaz ke, mazhab imam yang mutaqaddim yang telah meninggal ke, tak kira lah, atau yang masih hidup. Apakah syarat kita bermazhab? Ya, pertama sekali, syarat pertama, awak tak boleh cungkil ataupun keluarkan hukum daripada sumbernya. Awak memang tak boleh. Jadi kalau awak boleh, awak tak boleh bermazhab. At least dalam masalah tertentu, awak mesti ambil dari Quran hadis. Sebab awak boleh. Itulah yang awak dibebankan dan awak mesti lakukan. Semua orang mesti ambil hukum daripada Quran sunnah direct. Kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, barulah dia boleh mazhab. Jadi pertama sekali dia tak boleh mengambil hukum sendiri. Kedua, orang yang hendak diambil hukum daripadanya, ini kita katakan taklid lah. Orang yang nak bertaklid ni, nak bertaklid dengan satu imam, satu ustaz, satu mufti ni, imam dia tu, mufti dia tu, mestilah orang yang ahli. Ahli yang boleh kita taklid dengan dia. Kalau tidak, tak boleh. Faham eh? Jadi maknanya dia mesti adalah orang yang ahli. Orang ahli kat sini maknanya orang yang ahli ijtihad. Mufti tersebut adalah orang alim, ada syarat-syarat dia. Kalau dia bukan, kita tak boleh taklid dengan dia. Jadi itu dua, sebenarnya itu dah cukup lah. Yang ketiga ni cuma tambahan saja. Yang ketiga bahawa apabila kita bermazhab bertaklid, kita masih dibebani, masih diwajibkan untuk usahakan untuk mencari yang paling benar, yang yang benar, yang bertepatan, yang lebih tepat kepada Quran dengan hadis. Walaupun awak tak boleh keluarkan hukum sendiri, eh, lepas tu awak masih juga dibebankan untuk cari-cari juga, cuba-cuba juga semampu kamu, lihat mana satu hukum, mana satu pendapat yang lebih bertepatan dengan Quran dengan hadis. Jadi itu tiga lah, lebih kurang dua ataupun tiga. Jadi kita pastikan mufti tersebut, adakah dia betul-betul layak beri fatwa, dia layak kita taklid dengan dia ataupun tidak. Bagaimana nak tahu? Ha, itu pembahasan lain. Sebab biasanya kita tak tahu dia hafal Quran ke, dia hafal hadis ke, dia ada bahasa Arab ke, dia ada usul fikir dan sebagainya, kita tak tahu kan. Tapi biasanya mereka mengatakan kalau dipuji oleh ulama-ulama lain ataupun dia duduk dekat satu tempat ni, especially pada zaman dahulu lah, lebih-lebih pada zaman dahulu, mereka kalau duduk kat kerusi kat masjid tu dan beri fatwa, maknanya dia memang layak lah. Sebab zaman dahulu ulama ramai, dan ulama kalau nampak orang yang tak layak, dia akan kata ni tak layak. Jadi dia tu zaman dahulu. Tapi sekarang siapa-siapa pun boleh duduk, siapa-siapa pun boleh duduk. Tak ada kelayakan pun boleh duduk. Tak pergi universiti ke, tak pergi mana-mana pun boleh duduk. Keluar madrasah pun boleh jadi ustaz. Al-ustaz lagi. Jadi kita katakan zaman sekarang dah susah. Walaupun kita ada, tapi paling kurang kita katakan lebih baik orang yang ada, misalnya ada sijil sekarang ni zaman kita ni, daripada yang tak ada terus. Kerana sekurang-kurangnya, kalau sijil tu betul-betul sahih lah, bukan projek, bukan apa, tiruan, kalau bukan tiruan, sebab universiti keluarkan tiruan, orang keluarkan tiruan, Tapi kalau tak tiruan, maknanya sekurang-kurangnya dia telah melalui sistem pelajaran tersebut, tingkat tinggi lah. Tingkat tinggi maknanya dia lalui, dia telah pelajari. Walaupun dia alim ke tak alim tu, sistem nanti dia dah lalui. Dia lebih tentu lebih baik daripada orang yang tak lalui langsung. Lepas tu tengok lah dia punya specialty apa dan sebagainya. Dan kalau lebih tinggi, misalnya master ke doktor, mungkin lebih, kita katakan secara zahirnya lebih baik daripada daripada yang lain. Dia sama juga dengan doktor dan sebagainya, engineer dan sebagainya. Yang ada lebih baik daripada yang tak ada. Secara zahirnya, at least itu kita boleh jadikan ukuran pada zaman sekarang. Tapi pada zaman dahulu, asal dia duduk tempat-tempat yang beri fatwa, dan orang panggil dia mufti, orang panggil dia syekh dan sebagainya, dan tak ada ulama yang cakap apa-apa, biasanya dia memang layaklah. Sebab apa? Orang awam tak tahu akan menilai ilmu. Dia tak tahu menilai ilmu. Dia lebih nilai cakap orang tersebut kan, keadaan dia janggut lebih panjang ke, dia punya serban lebih tebal ke, baru orang ingat tu baru baru apa ni, baru alim. Jadi susah. Jadi mereka pun mereka terpaksa kasihkan guideline demikian saja. Guideline demikian saja. Kemudian lagi satu perkara yang harus kita lihat dalam seorang mufti ataupun yang kita nak taklid dengan dia ni, nak bermazhab dengan dia ni, kita lihat akan pandangan-pandangan yang dia keluarkan, hukum-hukum yang dia keluarkan. Adakah orang-orang ini pandangan-pandangannya ini lari ke ataupun tidak bertepatan dengan Quran dan hadis? Ya, ini adakah orang ini memuliakan, mengagungkan Quran dan hadis dalam cakapannya, dalam gerak-gerinya dan sebagainya? Jadi, kalau orang yang tak memuliakan hadis, tak memuliakan Quran, cakapnya cerita lebih banyak daripada Quran dengan hadis, kita katakan susah kita nak kata boleh tatik dengan dia lah. Itu satu. Kemudian kedua, hukum-hukum dia, fatwa-fatwa dia, banyak yang tepat atau banyak yang salah. Itu perlukan apa ni, standard lebih sikit daripada orang yang bertaklid tu lah. Maknanya dia dapat, at least dapat nilaikan. Itu dia lihat dengan ulama-ulama lain, pendapat ulama-ulama lain dengan pendapat orang ni, asyik-asyik pendapat dia asyik lain aja. Asyik lain aja. 3-4 orang cakap ni, dia cakap lain. 3-4 orang cakap ni, cakap lain. Dia pun ada dalil, dia pun mungkin ada dalil lah. Asyik lain je. Ini namakan selalu dia keluarkan syaz. Selalu benda yang ganjil-ganjil yang dia keluarkan. Dia ulama mengatakan, kalau macam gitu orangnya, maka lebih baik jangan ambil daripadanya, jangan ambil ilmu daripadanya. Walaupun mungkin dia betul, kita kan tidak. Apalagi kalau kita dah tahu pendapat dia banyak yang tersilap, kita jangan ambil daripadanya. Jadi itu antara guideline lah. Banyak lagi masalah yang terbesar sebenarnya dalam masalah ini adalah dalam usul fikir lah. Kalau ada satu masalah tu, kita tanyakan pada satu ulama kata macam ini, kalau satu mufti lain kata macam ini, ataupun lagi tiga cakap kata yang semua lain-lain, mana satu yang kita nak pilih? Sekarang kita tak tahu ni Quran dan hadis, tak boleh ambil hukum dari Quran dan hadis. Dia kalau kasi dalil, dia kasi dalil, kasi dalil, mesti tak boleh faham. Bagian dari kita memang tak boleh faham. Ada masalah kita boleh faham, kalau masalah tinggi-tinggi kita dah tak faham. Jadi apakah pendapat yang harus dipilih? Adakah dia berhak pilih mana satu je, syaitan putih dia ambil? Ataupun dia pilih pendapat yang keras, yang tak boleh tu yang dia nak ambil. Kalau dia halal haram makruh, dia ambil yang apa? Haram. Yang strict. Ataupun dia ambil yang paling ringan. Kalau halal haram makruh, dia ambil yang halal. Ataupun dia pilih saja. Ataupun ada lain-lain lagi guideline kita nak kasih pada orang ni. Ini yang selalu kita hadapi sekarang. Kalau halal haram makruh Apa benar ada pendapat lain? Yang betul cuma satu je lah. Kita tahu yang betul cuma satu. Sekarang awak tak faham ni dalil-dalil dia. Yang awak faham dia cakap panjang-panjang, cakap dalil keluar 1, 2, 3 Quran hadis, awak cuma cakap jadi aku komedi ustaz. Halal. Boleh tak boleh? Itu juga kan. Cakap panjang-panjang tu tak faham. Jadi macam mana? Yang paling tua. Tapi dia baru jadi, dia baru apa ni, baru belajar. Oh, dah tua baru dia belajar. Tua ilmunya. Dah jadi cik dah lama. Ada pendapat lain? Tapi kalau semua sama umur macam mana? Yang lebih banyak yang keras. Yang keras. Boleh tak boleh, yang tak boleh safety, kita jaga-jaga. Atau ada dalil warak Ada pendapat lain ke? Pilih yang paling ringan tak ada ke? Sebab asalnya agama ni mudah kan? Kita ambil yang ringan lah. Tak nak? Itu pun ada ulama cakap juga. Ambil yang paling ringan. Sebab agama asalnya ringan, mudah. Satu juga lah. Ada apa-apa lain? Mungkin kita boleh jawab sebenarnya kalau kita berikan keadaan kita boleh faham lah. Kita dong. Sekarang kita sakit, kan? Kita jumpa satu doktor cakap ni. Doktor ni cakap sakit dia gini. Doktor ni cakap, doktor ni, apa ni? Penyakit dia gini. Tiga pendapat yang berbeza. Oh, pilih doktor yang mana? Ahli, eh? Semua ahli. Semua ahli istihad. Boleh kita istihad. Kita memang memang zero tentang apa ni, penyakit-penyakit ni. Lagi penyakit dalam tak nampak. Yang pengalaman. Tapi semuanya mungkin betul, kan? Tak satu tu tak semestinya yang punya experience tu betul. Awak terjem ni satu. Ataupun awak pilih pada pada doktor yang yang yang apa yang keras tu. Dia kata ni serius ke ataupun yang ni tak ada apa-apa atau yang tengah-tengah. Sebenarnya ni dibahaskan oleh ulama. Allah Alam ni masih masalah. Tapi kita katakan, kalau kamu tahu mana satu yang lebih alim, sebab ini adalah masalah ilmu, sama sekali mereka semua mesti bertaraf lah, berkelayakan ahli. Kemudian kedua, kalau kita tahu ada di antara mereka yang lebih alim, kita ambil yang lebih alim. Itu kriteria pertama. Kalau ada doktor biasa dengan doktor spesialis, dan tentu awak ambil spesialis punya. Sebab kemungkinan dia buat salah tu lebih sikit daripada kemungkinan dia betul. Baik, jadi itu satu. Kemudian kalau kita lihat semua alim sama saja, semua sama sama umur dan sebagainya, tak ada kelebihan. Tapi ada yang lebih bertakwa. Dalam tu ada yang lebih bertakwa. Jadi kita ambil yang lebih bertakwa. Itu yang susah. Kalau kita kalau kita tahulah daripada bukan daripada zahir, tapi kita cuma hukum pada yang kita tahulah. Tiga-tiga. Macam ni terambil empat-empat. Satu je betul. Yang betul satu je. Awak lihat, kita tak lihat kepada apa dalil, sebab kita tak faham dalil. Kemudian kita juga ulama tak, yang dalam pembahasannya tak katakan siapa yang boleh keluarkan dalil banyak, kita ambil. Sebab dalil banyak tak semestinya, tak semestinya betul. Dalil satu, dia ada 10 dalil, yang satu tu mungkin lebih betul. Dan itu banyak kali terjadi. Yang kita lihat pada minggu lepas tentang maulid, dalil banyak, beribu-ribu. Kita ambil dalil satu je. Barang siapa beramal dengan amalan tidak ada dalam usaha kami, maka dia tertolak. Tak semesti banyak dalil betul. Tak payah banyak-banyak. Satu Quran cukup, satu hadis cukup kadang-kadang. Ataupun ijma, dah tak payah nak dalil-dalil lain. Jadi kita tak payah tengok dalil banyak ke tidak. Itu kita kata level yang tak boleh faham lah. Jadi kita lihat yang demikian. Cuma sekarang, bila kita zaman dah makin dah lama ni, yang susah ni dia nak tahu mana satu yang lebih alim dan mana satu lebih bertakwa. Sebab apa yang kena bertakwa? Sebab orang yang bertakwa ni dia lebih warak, dia lebih takut nak keluarkan hukum. Dia lebih takut nak ikut hawa nafsu dia. Dia lagi takut nak apa ni, nak pandai-pandai dan sebagainya. Dia amat hati-hati nak keluarkan hukum ni. Itu memang sebab ulama lah. Dia tahu apabila dia sampaikan ni, dia bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Orang akan beramal dengan amalan ni. Kalau baik, dia dapat pahala. Kalau tak ada, habis. Dia bersungguh-sungguh. Jadi kita tahulah, walau macam mana pun, kalau mereka semua memang ahli, semua mereka dapat pahala. Ada yang dapat dua pahala, ada dapat satu pahala. Yang dua pahala sebab dia beristihad, dia sungguh-sungguh keluarkan hukum untuk kita. Kemudian yang kedua, kerana dia telah menepati kebenaran. Tapi yang dapat satu pahala adalah orang yang telah berusaha tapi tak mendapat ketepatan. Maknanya fatwa dia atau hukum yang dikeluarkan tu tak bertepatan dengan Allah SWT, dengan syariat. Jadi itu sebagai, kita tak sempat lagi nak cakap masalah hadis ni. Saya orang alim tak mesti takwa. Specialist tu tak mesti dia apa ni tak ada breach of trust ni aja. Mungkin dia specialist tapi dia tipu orang. Ada medicine banyak-banyak ubat, dia suruh beli ubat yang mahal ataupun yang ada yang dia jual punya. Seperti dekat Saudi biasanya ubat tak dapat dekat doktor. Kita kena keluar kat farmasi. Biasanya klinik tu ataupun hospital tu ada farmasi. Jadi biasanya orang kadang kita tak nak hekal kita peti. Ubat ni cari kat pharmacylin, tak ada tempat dia je ada. Nampak macam apa? Macam lah eh, bahawa dia nak lakukan barang produk dia. Jadi tak semestinya orang yang alim tu orang yang bertakwa. Bahkan ramai orang alim tak bertakwa. Macam-macam sebab. Itu sajalah. Alim sebab ini adalah masalah ilmiah. Kalau dia tak tahu, dia tak boleh keluarkan hukum yang betul. Ataupun kurang yang muda, kemungkinan dia salah tu lebih anu. Alim dengan takwa. Tak ada lagi lah sebenarnya. Sebab walaupun seorang mufti tersebut dia duduk di bawah kerajaan misalnya, tapi kalau dia bertakwa, dia tetap tak akan keluarkan perkara yang bersalahan dengan ilmu dia. Jadi itu kita faham. Tak semestinya gitu kan. Jadi penting dia berilmu dulu, lepas tu dia bertakwa. Sebab tu untuk menjadi mujtahid, nak kirakan pendapat dia sebagai ijma', dia tak boleh penipu ataupun fasik. Kalau dia fasik, dia cuma beri fatwa untuk diri dia sendiri saja. Itu ulama dah katakan. Imam Ghazali telah mengatakan dalam kitab usul fiqh. Yang sebelum tu, kalau kita cakap Imam Ghazali, dia adalah orang alim dalam fiqh. Orang alim dalam usul fiqh. Walaupun dalam berkata-kata lain, memang dia ada kesilapan dia. Tapi kalau fiqh, memang kita ambil ilmu daripada dia. Dalam fiqh, dengan usul fiqh, dia ada buku yang mustafa, kitab yang baik dalam usul fiqh. Jadi dia mengatakan, tak ada syarat dia, tak boleh orang yang fasik. Orang fasik ni, orang awam tak boleh ambil daripada dia. Sebab kemungkinan dia nak bohong, dia nak keluarkan hukum yang bercanggah dengan syariat, boleh, banyak. Tetapi kalau dia sendiri nak fatwa diri dia sendiri, bolehlah. Sebab dia memang alim, cuma dia fasik aja kan. Untuk diri sendiri, takkan dia nak tipu diri sendiri kan. Satu dia dengan Allah SWT. Jadi kita katakan kalau dia fasik, kita tak boleh ambil daripada dia. Fatwa, kita boleh katakan beramal soleh. Beramal, yang ni paling penting sekali, tak buat benda yang dilarang. Takwa ni asalnya dia takut, dia jagakan diri dia tu daripada azab Allah SWT. Yang ni dia tidak buat benda yang larang, tu paling penting. Sebab antara buat benda yang baik dengan tinggalkan yang larang, yang lebih berat apa dia? Tinggalkan yang larang. Ma amartukum bisya'in apa ni fa'alu, ataupun iza amartukum bisya'in ambillah, buatlah. Tapi iza nahaitukum an syai'in fantahu, apabila aku larang kamu daripada sesuatu, maka tinggalkan. Tak ada, tak ada. Oh, kalau aku perintah suatu perkara, hendaklah kamu lakukan dengan kemampuan kamu. Tapi kalau aku larang kamu daripada satu perkara, maka tinggalkanlah. Jadi tidak ada dikatakan apa, mengikut kemampuan kamu. Tinggalkan, tinggalkan terus. Tapi kalau nak buat, tengok kemampuan. Jadi ulama mengambil faedah atau hukum bahawa lebih berat lagi perkara yang dilarang. Jadi petakwa tadi itulah. Jadi kalau benda yang dilarang dilakukan, macam mana nak ambil ilmu daripada dia? Tapi itu juga lihat keadaan Sebab zaman dahulu dengan sekarang dah tak sama lagi. Zaman sekarang, perkara yang salah, yang dilarang, dah macam boleh. Jadi kadang ulama pun buat. Jadi apabila kita tak dapati selain daripada mereka, maka umat terpaksa ambil juga. Sebab nanti dah dengan siapa nak, dia nak apa ni, cari hukum, nak taklid dengan siapa, nak dapat hukum dengan siapa. Kalau semua ustaz-ustaz macam itu misalnya, ada kesilapan yang macam ini, ada buat yang salah, jadi terpaksa kita ambil juga. Sebab zaman dah berbeza pergi zaman sekarang. Dan bila kita masukkan, bila yang salah ni bukan salah yang sikit-sikit, yang jarang-jarang berlaku. Jarang-jarang berlaku, tak ada manusia yang suci dan sunyi apa daripada kesilapan. Mesti ada punya, walaupun dia mufti, walaupun apa sebagainya. Tetapi yang dimasukkan kat sini, yang selalu, yang kecil tapi selalu dilakukan. Maknanya kalau orang macam dia, tak patutnya lakukan macam ni. Ataupun satu perkara yang besar lah, satu perkara yang besar, dan itu tak boleh kita ambil daripada dia. Mungkin dah bertaubat dan sebagainya, tapi itu masih susah lah. Ya Allah Alam. Jadi kalau macam ustaz tu dah buat tak betul dah kacau anak orang dan sebagainya, dan ini dia dah tak boleh lah. Itu dah kira besar lah. Saya kasi contoh je lah, tapi saya tak dapat kasihkan kalau yang betul. Jadi macam-macam tahu. Maknanya kita yakin tak dengan dia, itu je lah. Macam doktor juga, sama juga. Doktor macam gini main-main aja, Datang doktor tak rokok. Habis dia tak jaga kesihatan dia, lepas tu dia nak ubat orangnya apa ni sakit. Jadi macam mana orang nak itu? Misalnya lah, saya nak percaya dekat dia. Tapi kalau kat sini tak ada kan, kat negeri lain ada. Ada. Jadi doktor pun 2x5 juga. Ini macam mana? Tapi ilmu dia ada kan? Ilmu dia. Tapi kalau doktor semua macam gitu, Doktor semua macam itu, terpaksa kita ambil daripada doktor ni, terpaksa kita minta ubat daripada dia lah. Ada Allah Allah. Sebab tu kita berhenti sini dah 10.40. Kita akan sambung lagi insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم.